السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمدك يا ربنا لك الحمد ولك الشكر الذي علم الإنسان ما لم يعلم وخلق الإنسان من طين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para pendengar RRI rahimakumullah. Kesempatan kali ini Allah telah mencucurkan bagi kita nikmat. Dengan nikmat itu kita dapat mengaplikasikan dengan melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah pemilik nikmat. Kesyukuran berarti kita mengucapkan syukur, rasa tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ini kita wujudkan melalui amalan-amalan, menambah ilmu pengetahuan. Pada seperti kesempatan kali ini kita membahas kembali kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Pada kesempatan kali ini pula kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentu itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Para pendengar RRI hadakumullah, ayat ini bercerita tentang sebaik-baik umat. Pada ayat sebelumnya kita menjumpai dengan makna ummah. Al-ummat adalah umat yang menyeluruh, yang benar-benar tidak mengenal baik hitam ataupun putih. Mereka itulah yang terbaik, yang menyuruhkan kepada perbuatan yang baru. Ada tugas umat yang baik ini, yaitu menyuruh kepada kebaikan, kedua mencegah kepada kemungkaran, ketiga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Paparan yang sebelumnya yang pernah kita ungkapkan, al-ma'ruf berasal dari kata arafa, kenal, dengan bentuk masdar ma'ruf, kebaikan, yang mengenal kepada kebaikan. Sedangkan mungkar asal katanya dari nakara, keburukan, sifat yang tidak disenangi. Tidak dipungkiri bahwa kebaikan disenangi oleh siapa saja, bahkan penjahat sekalipun menyukai perbuatan kebaikan. Pencuri kita melihat dan mengetahui orang lain mencuri, dia tidak menyukai hal itu, walaupun menurut kacamata seorang pencuri, pada hakikatnya manusia manapun tidak menyukai kejahatan. Demikianlah kata kebaikan dan kemungkaran merupakan fitrah bagi manusia. Kemudian dalam ayat ini yang diungkapkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, ketika kata al-ma'ruf atau amar ma'ruf wa nahyi munkar dalam ayat ini, tak jauh kajiannya kepada perbuatan amanu, dibarengin dengan kata keimanan tadi, di mana keimanan ini adalah sifat yang Allah berikan, fitrah bagi manusia, naluri, yaitu fitrah. Dengan naluri ini manusia mengetahui kemanusiaan yang dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti membangun madrasah, menolong orang lain, itu sudah naluri dari manusia untuk melakukan kebaikan. Oleh karenanya Dalam kesempatan kali ini akan dijabar luaskan tentang tiga misi bagi umat yang diberikan kelebihan, yaitu umat Muhammad ini, untuk dapat menyampaikan tiga misi yang Allah berikan kepada kita. Kami silakan Ustaz Zainal Arifi dengan Ustaz Hanafi Ismail. Ya, terima kasih kepada Ustaz Safiar, pendengar yang dicintai Allah. Pada ayat 110 ini, bila kita melihat isi kandungan dari makna ayat ini hampir mirip dengan isi kandungan pada 104, yaitu tentang perintah bagi umat Islam untuk menjadi berperan sebagai pembangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi di sini kita melihat ada korelasi antara 104 surah Ali Imran dengan 110 ini. Di mana pada ayat atas yang 104 berupa wal takum minkum, himbauan dan perintah, kalau pada ayat 110 ini bentuknya kuntum khaira ummah, berbentuk khobariyah. Artinya apa? Kalau tadi perintah yang wajib dilaksanakan, begitu perintah itu terlaksana dengan baik, maka terkondisilah umat itu dengan segala aktivitasnya dengan kuntum khaira ummah. Kamu adalah dalam kondisi sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Tugasnya hampir sama dengan yang di 104. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf, nahi munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita melihat padanan kata dari amar ma'ruf nahi munkar, ini menunjukkan amar ma'ruf ini adalah merupakan proyek bersama umat Islam. Karena kita melihat ini juga dalam bentuk plural, bentuk jamak, artinya berjamaah. Tidak akan mungkin yang ma'ruf itu dilaksanakan oleh segelintir orang. Ya. Kalau mau Medan ini menjadi kota yang Islami, masyarakatnya harus bersama-sama menegakkan Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Contoh kecil saja, ketika suksesnya acara zikir akbar, baik itu menyambut suatu Muharram atau yang terkait dengan acara-acara tempung tawar haji misalnya, itu kita merasakan ramainya umat ini kan, 1,000 orang, 2,000 orang hadir bersama-sama. Nah, di sini menunjukkan bahwa yang ma'ruf itu harus dikerjakan bersama, tidak bisa oleh kalangan penganjur seperti para asatiz, ulama. Ya, memang mereka itulah tugasnya, yang punya lisan, punya dalil dan kepandaian untuk mengajak dan menarik umat ini dengan kata-katanya. Tapi tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan political will, ya, yang konkret dari penguasa. Karena duit sama mereka, uang di tangan mereka. Kalau untuk urusan-urusan dunia ini, ya segala sesuatunya bisa akan berjalan efektif bila ada uangnya. Jadi kalau penguasa ini tidak mengarahkan kebijaksanaannya dalam rangka untuk bersama-sama membuat yang ma'ruf, maka para asatiz, ulama hanya berbicara di atas awan lah, tidak menyentuh ke bumi. Nah, setelah amar ma'ruf, setelah yang ma'ruf dilaksanakan, baru kemudian dievaluasi. Cara evaluasinya apa? Tanhauna 'anil munkar. Bila ada kemungkaran, maka segera dicegah. Jadi jangan ditunggu sampai dia membesar, sampai dia membesar sehingga kesulitan untuk mencegahnya. Kalau memang ada etikat baik dari pihak kepolisian semenjak dari dulu menghancurkan dan membumi hanguskan ganja dan seumpamanya, narkoba, ya? Narkoba, maka tak sehebat sekarang peredarannya. Iya. Kan begitu. Benar. Dari kecil dihantam habis dengan hukuman yang keras dan ketegasan yang tanpa bisa ditawar-tawar lagi. Iya. Hukum gantung. Hukum gantung langsung kalau bisa. Atau mati. Iya. Karena bukan saja dia merusak diri sendiri, iya, tapi bahkan merusak generasi lebih banyak lagi dan lebih menghancurkan kehidupan manusia. Iya, benar. Baru wa tu'minuna billah. Jadi bila amar ma'ruf nahi mungkar, maka berimanlah manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tertarik juga dengan apa yang dikatakan oleh para pakar tafsir modern. Sebenarnya beriman kepada Allah ini bagi orang mukmin wajib secara hakiki dan naluri. Tetapi beriman kepada Allah mungkinkah dilakukan oleh orang-orang non-muslim? Bisa. Jalannya apa? Mereka turut aja menjaga keamanan dan kedamaian. Ikut umat Islam dalam memerangi yang mungkar dan menegakkan yang ma'ruf. Ikut tata cara umat Islam dalam memberikan rasa damai dan keadilan. Itu sudah beriman kepada Allah dari segi cara sosial, ya? Sosialnya. Dari segi tuntunan sosialnya. Karena Islam ini kan universal. Iya. Maka saya katakan walaupun tidak secara hakikinya dan masuk ke dalam lembaga yang bernama Islam, tapi mereka telah menyatakan juga ya secara tidak langsung dengan ikutnya berperan sebagai pemberi kedamaian, menjaga kondusivitas daerah dan juga tidak niku-niku dalam menjalankan proses agama. Nah, itu sudah menjaga nilai-nilai ilahiyah juga. Ya. Nah, ini mungkin yang bisa saya tambahkan. Ya, saya tambahkan lagi Ustaz Sapiar. Yes, kata-kata tu'minuna billah, beriman kepada Allah, ini merupakan basic. Seperti kata Ustaz Anafi tadi, memang ada amar ma'ruf nahi mungkar, siapa saja boleh melaksanakannya dan itu kita setuju. Kalau umat dunia ini menginginkan amar ma'ruf nahi mungkar karena apa? Berdasarkan naluri. Betul. Nah, tetapi betul, ada basicnya yaitu tu'minuna billah. Artinya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar kalau tidak beriman kepada Allah payah. Pasti ada batu di balik udang. Iya. Karena apa? Karena tidak ada pegangan yang bisa menjamin keberlangsungan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kita menemukan banyak perusahaan-perusahaan besar di dunia ini yang mencemarkan lingkungan ini membuat lembaga swadaya masyarakat. Seakan-akan dia adalah dermawan, pangeran Robin Hood yang mencuri untuk membela rakyat. Padahal sebenarnya dia adalah musang berbulu ayam. Perusak lingkungan. Perusak lingkungan. Kenapa? Pura-pura ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil mungkar, padahal dialah sebenarnya ta'muruna bil mungkar wa tanhauna 'anil ma'ruf. Kenapa? Karena tidak memiliki iman. Maka ayat selanjutnya mengatakan walau aman ahlul kitab lakana khairul lahum. Imanlah yang menjadi masalah. Kalau tak beriman, tak ada baiknya. Minhumul mu'minuna wa aksarumul fasikun. Kenapa? Karena yang menjadi ikatan dunia ini kita berbuat baik, keyakinan kita kepada Allah dan hari akhirat. Kalau dua pilar itu tidak diyakini, maka terjadilah di muka bumi ini apa yang disebut homo homini lupus. Manusia akan memakan yang kecil, yang hidup adalah yang besar saja. Dan itu terlihat negara besar dengan sistem kapitalis tidak ingin negara dunia ketiga itu menjadi sejajar rata dengan dia. Itu ditambah dari saya. Satu ungkapan yang menarik sekali dipaparkan Ustaz Jainan dengan Ustaz Hanafi yang telah kita dengar sama-sama. Satu fokusan bahwasanya umat yang pilihan itu yang baik melakukan amal ma'ruf nahi mungkar harus dilakukan dengan keimanan. Karena kita walaupun naluri amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah merupakan naluri kemanusiaan, kita melihat banyak orang berinfak kayak selebritis nih Ustaz. Ya kan, berimpak ditunjukkan. Saya berimpak padahal dikasih Indomie. Iya. Awak pun bisa beli yang Indomie. Yang lebih sedihnya kan? Rokok. Dia rokok. Berimpak padahal sebenarnya dia merusak. Merusak gitu, ya. Kan? Karena apa? Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu saat nanti akan disidang di hari kiamat seorang pejuang yang mati syahid. Allah. Dia mengaku, aku ini berjuang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu itu berdusta. Sebenarnya kamu berperang itu untuk dikatakan biar kamu itu jadi pahlawan. Kan begitu. Langsung dia ditarik ke dalam neraka. Allah. Seorang yang belajar ilmu pengetahuan dan dia mengajarkan membaca Al-Qur'an dan dia mendapati nikmat dari itu dan diakuinya. Lantas ia berkata, apa yang kamu perbuat dengan nikmat itu? Saya belajar ilmu pengetahuan dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Allah berkata, kamu dusta. Sebenarnya kamu belajar itu agar dikatakan ilmuwan dan membaca Al-Quran agar dikatakan qori serta telah dikatakannya. Kemudian dia tarik ke dalam neraka. Seorang yang di lapangan, dia mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah. Kemudian dia berkata, apa yang kamu perbuat dengan nikmat itu? Ia berkata, tidak saya tinggalkan jalan yang kamu cintai untuk menafkahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, kamu dusta. Sebenarnya kamu berbuat itu agar dikatakan dermawan dan telah dikatakannya, lalu ditarik ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kan tetapi semua perbuatan itu salah ya Ustaz ya. Kalaulah tidak ada lillah. Tidak ada lillah. Tidak tu'minu nabilah. Tidak dibarengin dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia semua. Sia-sia. Ini satu contoh bagi kita yang kedua dialognya ini Ustaz. Ada orang yang berilmu mengajarkan Al-Qur'an, memang betul juga Ustaz. Iya. Kita tengok banyak ilmuwan, tapi etikanya tak bermoral juga, iya. Tak ada. Ini juga teguran bagi teguran kita semua. Kita semua. Kan, iya, usikum wa nafsi. Iya. Banyak orang yang membaca Al-Qur'an jadi qori, tak tahu entah kemana isinya. Aha. Jadi tidak bisa mentadaburi Al-Qur'an itu tadi. Iya. Banyak orang yang berinfak tapi sia-sia, dia masuk ke neraka. Agar apa? Mendapat pujian dan nauzubillah min dzalik dari orang lain, riya kepada orang yang lain, ditunjukkan akulah yang berinfak dan sebagainya. Harapan dan kita dengan menjadikan umat kita adalah umat yang tamaddun, orang yang beragama, melakukan perbuatan yang baik, mencegah daripada yang mungkar. Landasinlah semua itu dengan penuh keimanan, karena yang membedakan antara orang mukmin dengan orang yang fasik adalah keimanannya dalam melakukan kehidupan di dunia ini. Apa yang telah disampaikan moga bermanfaat bagi kami pribadi. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan syukron jazilan ala husni mutaba'atikum. Saya Muhammad Syafiar didampingi Ustadz Zainal Arifin dengan Ustadz Hanafi Ismet mengucapkan syukran jazilan ala husni mutaba'atikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini antum tanggal 14 Februari. Jadi antum tolong fotokopi ya.